Selamat malam. Sungguh takkan ku biarkan yang berani menjamahmu. Kan ku pertaruhkan jiwa. Sanci Madura spesial buat warga Madura tercinta. Kamelia, banyak Umi. See you. Tasya lagu nemen. Aduh dalam ya lagunya. Nyanyi bareng-bareng. Oh yeah. sekali Om Ibu. Ini semuanya SNC loh. Adalah